Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besar, besar-besar. Lho niki tenan iki. Wong Kanjeng Nabi ku wonten ajaran ngeten tenggene Kitabul Ghorsi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa'akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sodako illa kanat lahu sodako. Wong nandur tanduran misalnya ning kene nandur gedang akhirnya dipangan manuk cek menungso iku dadi sodako dik dik kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang rambok ikhlas no rugi kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra antuk ganjaran jenenge bento dobel bento napa. Lah soal sing nyolong tetap haram hukumnya sing ya Allah. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang. Ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sos. Sing kula alami nggih ngoten. Kula niku badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk niku sabuk-sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pengiran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas nih Quran wa'at imul ba'isal fakir wa'at imul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kata tiang-tiang Sudan, tiang Palestine, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih supaya kita masih punya tautan hukum apa? Sosial. Di kulau nganti senggak pakaian ikhram itu saya sanggup. Di kulau mau kuburan saya sanggup. Mena-mena ketemu uang yang harus saya kasih, tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal akoba wa ma adrokan itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua fakku rokoba, memperdekakan budak au it'amun fi yaumin di maskoba yatiman damat roba, au miskinan damat roba. Terusannya juga hukum sosial sumakana minal ladina amanu wa amil sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil marhamah dan saling pesan, saling mengkasih wa tawasaw bil mar. Ini penting kula aturaken bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat, sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan karena itu jelas-jelas lebih cepat, bukan sekedar visi, jauh faktual lebih cepat, lebih itu sudah terjadi bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah. Jajal lah wes, misalnya kalau ngeten iki, misalnya mobil kulo rusak, misalnya, terus kulo radio duit, itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Digus kulo derek, no kulo sangon riin, pro. Lain aku misalnya ngeten iki Pak SBY Kamor Jakarta Barat, nelpon, metu asistennya ajuda, malas wes kadung mate, kenapa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan, mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat, faham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga jadi masyarakat biasa lebih karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampean nanti ngumpulnya terus tertarik ngomong capres sapa, cawapres sapa. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Kowe di kakak ra iso mangan ditulung adik, adik ra iso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lik, pernah tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara manggo BLT we debat kusir sik. Iku wae telung wulan pisan. Apa wong kuat mangan telung wulan pisan? Sementara liwat hukum sosial ana ponakan ra iso mangan Pak Dene ngekek beras. Ana Pak De lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamat kiamat. Alamat donya rusak nek wa ijabi kulidi ra yen biro orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat. Itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Faham? sedulur ngono ide-ide besar tu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ono tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlewayu nyeluk sing di sepeda motor toto sanget ron ning puskesmas ora sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat lebih baik detik lho ini, napa? Lah nek kok malah ngenteni apike presiden iku kliru. Kowe dhewe sapek kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Lho soal kita di nafsu ya, soal kita di hadir nafsi. Nah presidennya apik ra ya sudah lek kowe jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan ngono iku ora usah lebok. Ya umume wong ngomong ngono men ya iya tapi ya tapi sing jelas wong ngomong ngono iku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial. Enggak jenis orang yang pakar napa sosial? Pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas Len. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangaken. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila falatanhar. Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya falatanharu. Kamu kalian kok tidak kalian. Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah sami'na wa atho'na. Tapi apa artinya aku kepengin ngurmat anak, misalnya pas kula tindak anak kula sakit. Tentu sing ngetero nang rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngurmat bojo, tapi apa artinya kepengin ngurmat? Nah, kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ngetero juga tonggo. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ono khitab nganggo tak khitab niku jarine tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangaken setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian itu. Paham? Niki hebate Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemana setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah kowe saiki dadi bodho arep para bupati soleh, presiden soleh, kuwi dadi bodho, paham? Lah nek sampeyan takon apa ora oleh besar para presiden soleh, ya mesti ae kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalehan kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalehan kolektif, kesalehan masyarakat bersama itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wis ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya pas ning pasar bojomu hamil tuwa. Siapa yang nolong cepat ketika wis sampe kelahiran? Citonggo sing ditusa ngetro ning bidan. Sing di duit ngutangi sik bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kon kontan. Ini tiga paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau liwat negara sapi-api negara urus dulu kartu tanda miskin. Wong ora ya RT, RT ini sawah. Miskine buta tanda. Paham? Ndelok raine wis kumur ra wis tanda miskin. Oh miskin kok buta apa? Engko potongane wong gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat lebih baik. Ya mesti lebih cepat itu tadi hukum napa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir anggere ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu napa kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang ngalami itu, sedang bersinggungan. Faham ya? Ini penting kula aturake. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kalau sering teng pasar biar aku lalu dijegat tiang. Gus, kalau wingi mau coba ayat itu gak pati paham. Gus sama yang terang. Ya cara kalau ketamui malah prosedur. Kadang kalau numpak tosa nak badhe teng sarang ngulang. Nggone ngene Pak Bandobel nggih umbal ketemu tiyan. Wingi niku kok sonten sarap apa kok mung ketemu jenengan tak tangkel. Temur iki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah anak sowan ning omah malah popo. Lah piye niku? Malah ngeleng-eleng aku to nyogoi kopi teh malah bulet. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik itu. Begitu juga ke utang, sak cepat-cepatnya bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo, sekali husnudon pada cocoknya selesai, langsung cair. Paham ya? Udah tidak yang main hukum sosial sekali sehat tetap lebih apa cepat. Sak cepat-cepatnya bank jadi 15 menit itu takok BPKB, takok macam-macam. Jadi 15 menit jadi cepat, tapi tonggo orang ngerti 15 menit, orang menit cair, tes langsung. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan noda nodai. Mari terus utang ra disaur. Iku penoda-penoda sosial. Makanya jangan noda nodai. Makanya mbok nodai ya rusak kabeh. Paham gini iki penting kula aturake. Ndak setan dengan jenis ini ndak bisa godho. Mergo sing melarat ra iso dididik hasud tomak, sing sugih ra iso dididik ang. Iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, kepen mlebu swarga niku gampang cara Quran. Ya ayya tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wis aku iku madhep pangeran. Ila itu menuju, ya. Ila itu menuju. Wes aku nak kepengen mati husnul khotimah. Cobalah kamu menuju Tuhan. Radhiyatan mardiyah dengan mental legowo, ridho mek kabeh kodhok dari pengiran. Ridho dimulai dadi wong cilik, ridho dadi wong cilik, dadi wong gedhe, ridho dadi wong gedhe, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radhiyatan mardiyah. Misale kados kula, zaman dadi wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi kiai gedhe sandal arep ditata tersinggung, kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Umat model ngene ya tak ridani, misale umpama luweh elek dibangetne ya tak ridani. Ridho ora modal kok emoh. Radhiyatan mardiyah. Terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi wadkhuli napa? Jannah. Orang kalau sudah merasa kemawulane Allah itu pasti kayak di surga. Karena dia merasa ya, hanya dengan Allah. Dikai rizki yang ngerasa wae Allah. Lagi ra dikai rizki yang ngerasa kersane Allah. Sehingga dialeknya dia nyaman. Dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang ngerasa dadi Fir'aun, dadi pangeran malah loro. Uang be aku kok ora hormat karepe piye. Lho kowe kok nebak karepe uang. Wong liya di karep dhewe to. Uang kok nebak karepe uang. Wong liya di karep aku wis ngetari wangi ngene jebule gak dimatur nuwun. Padha kono perasaane yo ngono. Jika kamu bisa nuntut situ juga napa? Nuntut. Lah kadang wong bangga, "Mu aku ora butuh kowe wae kok kowe mlete mbak aku." Lah kono pikirane yo padha ora butuh kowe. Sebaliknya iku gara-gara kowe memaksa diri dadi Fir'aun, dadi wong sing ngatur kehendake wong li. Akhirnya kena nebak-nebak. Mau ketemu aku rata kok, ini maksud piye? Ketemu tau rata kok, ini maksud piye? Nak rata kok, ini maksud ya kepengen rata kok. Mau aku sekarang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye? Ketemu aku enggak? Tako. Ya maksudnya kepengen enggak? Tako. Nah, salah aku apa ya nganti rajin tako? Ya salam ketemu. Moga ora ketemu ya ora roh nak rajin tako. Seneng ada kok nebak napa? Lha kula niku biasa nggih ngalami basaria. Misale kula nembe salah paham mbek bojo kula diamuk, kula nggih biasa. Salah ku apa bojoku ngamuk? Ya salahe dadi bojo, kok ora bojone iso diamuk. Masa bojo bojo-bojo ngamuk wong liya. Aku ora mbokke dhuwit karep piye ora mungkin to. Ngamuk kowe mergo dianggep bojo, bojo. Dianggep bojo kok tersinggung. Paham ya? Karena tidak mungkin bojo njaluk duit mbek wong liya, malah selingkuh to njaluk wong liya. Piro-piro bojo nyentak-nyentak kowe njaluk duit kowe artinya nganggep kowe cek bojo. Bojo. Niku berpikir positif apa susahe. Dina bojo ngamuk, piye to Pak ra tau kok duit. Cek apike dhek. Wis aku wis suwering ra tau iso ngekeki cek mbok percaya cek iso ngekeki. cek soleh kowe. Kowe wis ngerti bolak-balik nek njaluk ora kasil lho, cek njaluk wae. Cek soleh kowe. Apik tenan kowe, soleh ten. Apa susahe sih kita berpikir positif? Agama itu mengajarkan kita husnul husnudzon. Malah ora. Jolak njaluk ora ngerti aku dhewe susah. Jajal ibu jem tak tanggung, saya tak jaluk tanggaku. Jaluk orang lanang liya, orang yang malah jantungan. Agama itu mengajarkan begitu. Lalu setan nak ngadepi tiang sing mudah syukur. Rodiatam itu pengapesan tadi. Nah, cara ini ridho bi Allah itu gampil. Ini kalau balik dengan ilmu hakikat. Nak cara syariat melawan setan wangit. Tapi nak cara ilmu hakikat gampang. Jadi ilmu hakikat, setan itu mindi luha dihidar. Iku kayak lak. Cara coro nopo iwak nopo iwak nopo sapu sapu nih mindi tu hadadar setan mau kayak tisu kayak nopo tisu. Jadi setan menguntungkan kita. Jadi cara ilmu hakikat mindi tu hadadar. Wong setan yo goblok. Jadi ilmu hakikat setan yo nopo setan bintune kan ngene. Ketika dek neng ajak nopo permohonan sumala atian nagum mimpi ni aitihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihi walata jitu aksarohum nopo sakiri. Gusti berhubung kula pun jenengan laknat. Bani Adam tak godho kok ngarep, kok mburi, kok kiwa, kok tengen. Pokoke ngarep, mburi, kiwa, tengen. Wis ngono tok ta nggih mun Gusti. Nyongkone karep, mburi, kiwa, tengen kuwi sempurna. Jare pangeran ngandani Adam, setan bentuk. Mergo dhekne ku kok gawe pager kok ngarep, mburi, kiwa, tengen. Padahal arah paling vital lu ngisor mek napa? Dhuwur. Dua artinya kita bertaut bi Allah Subhanahu wa taala tawakal. Ngisor artinya kita tawadhu. Yaiku ngrasa di perasaan kemawul. Mulane pangeran mari Adam setan uben bentu. Setan bentu. Mulane dekne kenes nganti saiki dekne sadar bentone niku. Paham nggih? Mulane Sayyidina Umar nate, Sayyidina Umar paling pinter ngadepi setan. Carane ngene, kodrate manusa kuwi diakoni. Misale ngaten. Wong rawang ayu kan sahabat, dia birahi. Saya rondo ayu sahabat, rawang ayu sahabat. Sahabat itu kan cara teori rawan zina. Ana sahabat takok, ya Amirul Mukminin, ketika saya melihat orang cantik itu kan sahabat. Apa cara jenengan tuh sahabat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan? Apa biar begitu tetap napa? Sahabat. Jauh maruk kuwi wong goblok. Ya ben tetap sahabat. Sing haram kan zina, sahabat kan gak haram. Lah maksudnya sebuti ya Amirul Mukminin. Lah anake rasa, waktu ora ditulis ganjaran ninggal zina. Ora iso wong misale ganjar sampean. Orang ini orang baik karena ndak pernah zina sama kambing, sama ayam, sama kebo, sama nganti ditulis kita ganjaran gak zina mergo kita duwe sahabat. Lah mestinya cara ngadepi setan ngoten, misale kowe sahabat mbek wong wedok dirahi. Kau mesti ni ngomong ini mbak setan. Setan untungnya aku sahabat. Jadi sekali gak zina kan ganjaran. Karena tidak mungkin kita digajar pangeran mergo gak zina mbak pitik mbak kebo mergo rano sahabat. Artinya perangkat sahabat itu awal dari kita diganjar. Nah itu yang dimaksud ilmu hakikat. Setan mindi luhadadar. Justru karena kita sahabat sekali iso ngekang ganjar. Lah nek ora sahabat yo ora ditulis ganjaran, mosok kowe ditulis wong iki ora tau selingkuh mbek saka, ora tau selingkuh mbek tiang. Ndak bisa karena ra ono sahabat. Ngene cara tang hikam ditulis nafsu kamati yatuka farfu biha. Sing nyampekno kowe ning pangeran yo nafsu. Mulane nafsu yo harus kamu kelola secara baik. Mergo lewat nafsu ini kita entuk ganjaran. Mulane tegere hikam diterangaken laula maya dinun nufus mata haqqo qasairus sair. Umpama ora ana nafsu iku ora ketara, wong goleki pangeran ora ketara, ora ketara. Mulane setan itu gampang. Setan itu gampang kalah-kalahane. Kita nganggo napa inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kawulaku sing rasa kawulaku iku ora bakal kowe iso nguasai. Mergo dekne bertaut ambek dhuwur, mbek ngisor. Ngene iku tawakale mbek Allah dhuwur, tawadhuke ngene apa? Dhuwur. Iki penting kula aturaken. Mergo setan itu dia itu hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk jebak. Malahnya cerita paling nyata Nabi Yusuf. Ini rumah orang gak canom nom ben bangga. Nabi Yusuf ku nabi. Nabi itu cara kok edah maksum orang tuh. Tapi ada kejadian wajar di mana Nabi itu didesain kayak manusia biasa. Ana Joko nggubanteng, ora tau ora rasane wong wedok. Sing sitok setengah baya di bojo impoten, sak omah. Potensi basaria selingkuh kan tinggi. Joko ya kepen roh rasane wong wedok. Wong setengah baya ora kepen roh rasane Joko kan. Sehingga saat satu rumah tentu terjadi walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah terjadi napa walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah Yusuf ya kepen ngrasakno Zulaikha, Zulaikha kepen ngrasakno Yusuf. Tapi justru lewat kepengin itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas dijak lari, dia langsung diangkat jadi nabi. Modal melayu jadi nabi, paham? Kadzalika linasrifa anhu su'an apa? Wal fahsya. Kowe tahajud setahun rung mesti iso dadi nabi. Tidak melayu kok selingkuh, paham nggih? Iku sak pelayonan iso dadi napa? Nabi. Lho niki tenan iki. Bareng Nabi Yusuf berhasil menghindari sinten? Zulaikha. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Langsung untuk status innahu min ibadinal mukhlasin. Modal melayu, modal apa? Melayu. Modal melayu. Artinya gara-gara punya nafsu dekne pengen ngrasakno Zulaikha. Tapi dekne mengendalikan nafsunya bisa lari dadi nabi. Melane ngendikane Kanjeng Nabi sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa zil. Iku ana sing modal waro julun da'adu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Ana wong sing sumben ning ora-ora masar entuk iup-iupan sing wong liya ora entuk. Yaiku wong pitu. Termasuk wong sing tau dijak selingkuh terus muni ini akho. Modal gak gelem iso dadi wali. Kita tahajud 10 tahun terus mesti dadi wali. Tina gak gelem selingkuh pisan dadi wali. Modal karena apa punya nafsu. Justru karena punya nafsu saat mengendalikan langsung tong. Nah mulanya setan itu nangis, anggar ada Bani Adam nangis. Kue duwe nafsu iso tobat, kue iso salah iso tobat. Nah aku serah iso tobat. Nanti kalau nanti cerita tengah jini, setan itu sentak nguwamek oleh kepen tobat ya pengiran. Nabi Ibrahim nanti dipedui gak sanggup yeah. Nabi Nuh buatan sanggup. Terakhir Nabi Musa sing sanggup, ngajak no proposal tobatin apa? Setan. Mereka setan itu menes, ini itu keyak-keyak. Akhirnya diajak nane pangeran, yo, jari Allah kue iso tobat. Syaratnya apa? Kue kon sujud neng kuburane. Ada. Setan umat setan. Terus aas juduhu maitan wakot la as juduhu hayat. Ya manurip ya orang geduga sujud. Apa mana saya kisma? Ada. Faham ini perlu kulo aturakan. Jadi inna ibadi laisalaka alihim napa sultan. Orang sing rasa kawula. Ngerasa kawula itu sekarang juga, detik ini juga. Jadi misalnya sampean ngerasa ibadah, wah muga aku sugih ngono iso sedekah. Keliru sampean. Nak sampean lagi melarat ora iso sedekah, ora usah ngeluh ngono. Wong ganjaran kula jenengan ganjar kula melarat ibadah kula sakniki nggih sabar, rido mek kodok kodari jeneng. Malah keliru kowe kepengen ganjaran sedekah, malah nyolong wae wong. Utawa dana negara proposal sawangane liwat kowe terus kowe sing sedekah, malah manipulasi kuwi jeneng. Niki perlu kula aturaken teng mriki, mergi sekarang itu ada fenomena itu tadi. Setan itu menggoda kita lewat kasta-kasta yang kita ciptakan, lewat hukum-hukum modern yang kita ciptakan. Kita lupa bahwa hubungan kita dengan Allah itu langsung. Enggak lewat ulama, enggak lewat wali, enggak lewat siapa-siapa. Hubungan kita dengan Allah itu langsung. Bahwa memang dipandu ulama, dipandu wali itu iya, tapi hubungan kita dengan Allah itu apa? Langsung. Sehingga saat kita ketemu wong minta-minta, ya khitabi Allah fa amasa ila falatanha. Sehingga ketika kita ketemu uang utang dan yang diutangi gue ya khitabe Allah nak pancen penting ya utangi. Kok saiki ya akeh uang utang kok kepentingan sing ora mendesak ya akeh wong larat kok utange nggo modal. Padahal sing sugih dhewe ape modali proyek ya ora kel. Kula bali inna ibadi laisa laka alim apa sultan. Sebab itu ulama hakikat darani setan minti lu hadhihi dar. Mok dadi lap, dadi tisu. Nggih dadi lap dadi napa? Tisu. Ya wau gara-gara Nabi Yusuf terbersit kepengen selingkuh mbek Zulaikha, Kemudian dia sadar itu dari setan, lari. Gara-gara lari, dia diangkat jadi nabi. Ya sami kalian tiang pitu, gara-gara dia diajak zina tidak mau, langsung dia jadi wali. Termasuk uang sing diyupi-yupi pangeran, ya malah dilan apa? Terus wonten malih teng hadis sahih ben sampean tambah yakin mek ajaran kula masalah ngadepi setan. Teng hadis sahih wonten tiyang sing terjebak dalam gua. Dia terjebak dalam apa? Gua. Tiga-tiganya tawassul bisolihil amal nggih. Niki teng hadis sahih tawassul bisolihil amal. Sing sitok nu modale ki gara-gara selingkuh rasido niku tok. Dekne duwe misanan ayune ra karo. Dirayu ra tau gelem. Suatu saat si perawan sing wayu iku melarat kiri, ra kelar mangan wong tuane lara, walhasil kiri. Isane mangan aja tulung canom iku, padahal canom golek ngenteni momen iku. Bolak-balik ape dituku ra gelem. Ditulung dijak selingkuh ya ora. Saking saleh cah wedok. Bareng wong tuane lara ndekne dhewe darurat walhasil butuh utang sekian dirham. Nggih sekian apa? Dirham. Ya ndekne pancen hidung belang. Iya gelem tapi syaratnya gelem, jadi tak utangi. Jadi aku gelem tapi syaratnya kayak gitu. Saking darurat ya canom itu akhirnya gelem. Cawe itu gadis itu akhirnya mal. Iya, ya, iya. Kau demi nulung ibu, nulung awak ide. Ini utang hadis sohail, lo hadis sohail. Falam mako atu be nasu abial arba kahali rojuli. Kultu fi nafsi. Terus cawe itu mau kolak ittaqillah. Jadi bareng pun posisi kayak orang yang mau kumpul suami istri. Falam mako atu bena suabihal arba. Gamane sekarek ngeblesno. Dekne dielingno sing wedok. Ittaqil. Dekne terus wedi pangeran tenan. Melayu dek. Langsung diangkat dadi wali. Modal melayu. Lho boten artinya setan kayak apa ngenes godho wis tok kono ape finish. Sekali batal iki diangkat dadi lha niku pas dhekne teng jero gua terjebak kan ngoten dongane. Ya Allah, jika saat itu saya lari dari selingkuh karena takut engkau, maka ringankan beban saya. Fan farojat furjatun, akhirnya diparingi kejembar. Nah, soleh kita kan soleh koyo tahajud, poso kan rung teruji soleh wong gelem. Nah, nang gelem ke melayu mbok terusno kan rung teruji to. Paham? Kayak kita ndak korupsi, apa teruji nak ge ana dhuwit sak kotak ra korupsi. Pemenang duit gede, duit masjid kadang kekorupsi. Iku nunjukno bahwa teorinya ilmu tasawuf benar, bahwa ngadepi setan itu gampang. Karena saat kamu bisa mengendalikan nafsu, itu ganjarannya dobel-dobel. Iku mau kayak canem mau gara-gara mpun siap zino, mpun karek ngelakoni zino, dialah. Iku termasuk uang sing langsung fi dzillihi yauma la dzilla napa illa. Mbon terus kula terusaken sing masalah sosial ya. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka fil bahri litabtahu min fadli. Innahu kana bikum rahima. Terus aktivitas setan sing godho kita niku kita dilatih bertauhid setiap saat, bahkan saat teng hukum-hukum sosial ekonomi biasa. Misalnya ngeten nih, Rabbukum utahi pangeran sira kabeh. Pangeran ya pangeran dat sing wajibil wujud. Senajan to kita numpak perahu, numpak kijang, kita numpak pesawat, kita yakin sing marai aku iso numpak pesawat itu Allah. Sing marai iso ngatur perahu mbek laute nggih napa? Allah. Sing iso ngatur iki kabeh Allah. Dadi Quran uga ngajarkan bahwa dalam masalah sosial ekonomi kita iso eling Rabbukum, bahwa semua ini faktor Rabbukum. Kula gadah contoh nggih, misale sampean numpak kijang, numpak pesawat. Itu kan kita diajari berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya Allah, jenengan Maha Suci sing iso ngatur pesawat, ngatur mobil. Hanya gara-gara modal muni subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tauhid jaga. Tauhid kita terjaga. Coba kalau sampean enggak baca doa itu, secara mental enggak baca doa itu, tauhid Anda tidak terjaga. Sampean ora rasane dadi wong kota utawa wong nasionalis. Nembe krasa. Misale sampean wong teknis. Wah, wong Jepang hebat tenan, gue mobil canggih ngene. Sesuai wong Islam bintu-bintu. Numpak kijang kok ambek nyek wong Islam. Mau kowe numpak pesawat. Hebat tenan ya penemu pesawat. Sayang wong Islam rai rais. Ya memang kita ngaku yang menemukan pesawat orang Amerika, misalnya yang bikin kijang itu orang Jepang. Oke, kita kalah, kita sebagai pribadi kalah. Tapi daripada kowe ngelem wong Amerika, ngelem Jepang, apa susahnya ngelem pengira? Iku sing gawe wong Jepang malah rata. Paham nggih? Sing gawe wong Amerika. Mboten sampean kula latih bahwa untuk melawan setan, setan itu pinter cara nggodho sampean. Dengan sampean eling nak pesawat sing gawe Amerika, mobil sing gawe wong Jepang, tingkat kontrak kamu dengan makhluk kan tinggi. Artinya interaksi atine sampean kan ambek makhluk. Betapa hebatnya wong Jepang, betapa hebatnya wong Amerika. Akhirnya kue sering ngelem Amerika, ngelem Jepang. Sementara atim ketutup, ora iso ngelem Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kita muni Rabbukumul ladzi, pangeran sing ngatur segoro, pangeran sing iso ngatur pesawat iso terbang. Karena teknologi itu hanya 0% dari unsur naiknya pesawat itu. Kalau buat 0% dia, uang teknologi gue mau koyok dakon, koyok apa? Dakon. Pangeran tetap penyuplai terbesar. Misalnya pangeran ketemu abe penemu segi pesawat, aku canggih, periksa gaya pesawat, simbok gawe gue apa? Yo wesi tak rangkai dari wesi ini sopo. Misalnya pangeran takon, buat wesiku. Ya tapi aku singi song rangkai orang aku takon wesi ini sopo sih, uang rangkai ini sih. Yo wesi, cara pangeran, ya wesiku. Ya tapi sing rangkai aku nganggu tangan ini sopo. Tangan gue ya sing gawe tanganmu aku. Terus mbok terbangno ning ndi? Ning udara. Ya udara aku jane pengen. Artinya kalaupun manusia hebat itu hanya 0, sekian sumbangannya dia pada pesawat iso terbang hanya 0, iku mbok tenan mbok ora. Nah nek pangeran lu final utek temu lho sing gawe ya aku pisan. Artinya nggih, doa subhanallah di sakharalana itu ndak main-main. Doa ini mengawal tauhid kita. Faham ya? Mengawal tauhid kita. Begitu juga perasaan Rabbukum walladzi yusilakumul furqa itu yang ngawal tauhid kita. Ora kok rutinitas waca-waca niku. Nah, kula malah jarang maca, tapi hati saya membaca. Itu juga bisa melawan setan. Ini balik ayat ini ditulis sause bakas setan. Termasuk untuk melawan setan saat hati kita bertaut total secara tauhid. Ada yang kowe bertaut dengan makhluk, setan duwe ruah. Setan gadah napa? Akhirnya mau numpak kijang. Gaweane wong Jepang, Jepang pinter-pinter, wong Indonesia buwento pintu. Apa meneh wong Islam ora tau ana sing ditemukan. Wah, akhirnya dosa tok, dosa ngrem. Dekne tetep ora dadi wong Jepang, dhe dosa gremang, gremang. Menika wae alamnya dadi niki napa nggih pesen kula pokoke nganggep setan itu biasa mawon. Nggih biasa. Artinya biasa mboten usah berlebihan kaya cerita-cerita tentang syariat godane setan ngene mboten usah. Kita pakai tauhid saja. Ini pakai napa? Tauhid. Misalnya kita bojo judes, ora usah nyesal ya Allah Gusti, di bojo judes ku dosane apa ora usah. Nggih biasa mawon. Nek iso guyu tok ya kelainan. Wong kok ora iso judes. Tapi nek judes terus ora iso guyu kelainan. Mosok sarap jenis napa? Judes tok. Nggih pancen ngoten. Sahidaku annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi semua kejadian ini kita tinggal bersaksi saja kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Gampang, pokoknya delok ngadepi setan ku gampang, mon ngadepi kula gampang. Asal ki perasaan abdiyah, perasaan ngrasa ubudiyah, ngrasa kawulane sinten? Gusti Allah. Atek sampeyan transaksine mbek makhluk, setan masuk. Misalnya ngoten di bojo judes atau di tangga jahat, salahku apa kok dia nabi aku gedeng padahal dia tahu tak rumat gini-gini kuih kontra ambil makhluk coba kalau kamu kontra ambil Allah. Allah gawe tanggaku saya kira seneng aku, Allah gawe bojoku saya kira seneng aku, mesti ada hikmah, mesti pikiran pertama itu tidak semuanya Allah, mesti ada hikmah. Akhirnya transaksi ambil Allah, ya Allah kok bojoku lo judis kayak gini apa, nak saya ini jangan tambahin, jangan tambahin, nak saya ini hilang, kayak kersanin apa, hilang. Tapi kan setan tidak punya ruang. Yang penting setan kemudian tidak punya apa? Ruang. Mergo kowe ibadi kontra ambek sinten? Apa? Lah setan paling susah ngadepi wong sing setiap ono kejadian kontra ambek Allah. Sebab iku ajaran Islam alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu tidak harus kematian. Setiap ada masalah, dia bilang inna lillahi kabeh wae Allah. Iku setan paling nyoro. Tahu Kanjeng Nabi uplike kapundhut, uplike mati uplike. Kan Kanjeng Nabi muni inna lillahi wa inna ilaihi. Terus Aisyah protes, innaha narun ya Rasul. Iku trimo uplike, innahu misbahun. Terus kulama asa al mukmin bahwa musibah biasa. Kulo tak latih tenan to. Ya makanya teng mriki bar cipta setan diwarai secara hukum ekonomi kita butuh laut, tapi tetap keyakinan kita Rabbukum alladzi yusjilakumul